Cinta, kau ajarkan aku bahagia. Kau sembuhkan hati yang luka. Beruntungnya aku ada di sampingmu. Jangan pernah berpisah sampai kita menutup mata. Demi nama cinta, aku kan setia. Selalu lagi-lagi kamu, lagi-lagi dirimu yang ada di otakku. Namun tak pernah bosan, selalu menyenangkan. Selalu lagi-lagi kamu, lagi-lagi dirimu yang selalu buat aku jatuh cinta. Lagi-lagi kamu. Cinta, kau ajarkan aku bahagia. Kau sembuhkan hati.